Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita sudah masuk ke kaidah yang pertama. Ya. Bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW, kufar Quraisy, musyrik Quraisy, mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Dan itu tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam. Oleh karena itu tetap diperangi oleh Nabi SAW sebagai orang-orang kafir atau musyrik yang menentang tauhid. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada kelanjutan syarah, "Fala ahadun min al-khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma Allah ta'ala aw yarzuqu ma Allah aw yuhyi aw yumit, bal al-musyrikun muqirrun bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir." Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Yang pertama surat Luqman ayat 25. "Wala in sa'altahum," dan apabila engkau wahai Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, "Man," siapakah khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, "la yaqulunna Allah," sungguh mereka akan mengatakan Allah. Berikutnya surat Al-Mu'minun ayat 86-87. "Qul," katakan wahai Nabi, "man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil aliyin," siapakah Rabb pencipta penguasa 7 lapis langit dan Rabb pencipta penguasa arsh yang agung, "saya quluna lillah," mereka akan mengatakan milik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pemiliknya, Allah penciptanya, Allah penguasanya. Iqra'ul ayati min akhiri suratul mu'minin, baca, silakan baca ayat-ayat yang ada di bagian akhir surat al-mu'minun. "Tajiduna annal musyrikina," kalian mendapati bahwasanya kaum musyrikin, "kanu," mereka ya, adalah orang-orang yang mukirina bitauhid rububiyah, orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah. "Fakadhalika fi surati Yunus," demikian pula pada surat Yunus ayat 31. "Qul," katakan wahai Nabi, "may yarzukukum minas sama'i wal ard," siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, "amman yamliku sam'a wal absara," atau siapakah yang mencipta, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, "wama yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy," dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, "wama yudabbirul amr," dan siapakah yang mengatur seluruh urusan, "fasayaquluna Allah," maka mereka mengatakan Allah. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Matan. Ya. Nah. "Fahum mukiruna bihada," maka mereka menetapkan, mengikrarkan hal ini, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Qayyid. "Falaysa at-tauhidu huwa al-iqraru bi tauhid ar-rububiyyati," maka bukanlah tauhid itu hanya semata mengikrarkan tauhid rububiyah. Itu tidak cukup. Ya. "Kama yaqulu dhalika ulama'ul kalami wan nuddari fi aqaidihim," sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ilmu kalam, ulama pakar teori, pada akidah-akidah mereka, mereka menyatakan bahwa tauhid yang dituntut dari seorang hamba adalah tauhid rububiyah, kata ahli kalam. Ya. Yang dituntut adalah tauhid rububiyah, itu puncaknya. Nah, ini sesat. Nah, ini dibantah sekarang oleh diangkat oleh Syekh Shalih Fauzan, kesesatan ilmu kalam yang menetapkan puncak tauhid yang dituntut dari hamba adalah tauhid rububiyah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ya, pakar-pakar, ya, ahli kalam itu yuqarriruna, mereka mentakrir, menetapkan bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Sesungguhnya tauhid itu adalah mengikrarkan bahwasanya Allah dialah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Itu yang mereka takrir. Itulah tauhid, kata mereka. Tauhid yang dituntut dari setiap hamba, yang dengannya, ya, itu sudah cukup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mengikrarkan tauhid bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ini kutipan, ya, pernyataan mereka pada akidah mereka. Wahidun fi dhatihi, kata mereka, wahidun fi dhatihi la qasima lahu. Allah itu wahidun, esa, satu, fi dhatihi, pada zatnya, yani pada wujudnya, dirinya, la qasima lahu, tidak ada duanya. Ya, zatnya hanya satu, wujudnya, ya, hanya satu, dirinya hanya satu, tidak ada duanya. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, esa, satu dalam hal sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Ini tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Wahidun fi af'alihi la syarika lah, satu, esa, dalam hal perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid apa? Hadza huwa tauhidur rububiyyah. Masih ingat di atas pada penjelasan definisi tauhidur rububiyyah, al-iqraru bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, au bi ibaratin ukhra aqsar, atau dengan ungkapan yang lebih singkat, tauhidur rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi. Di atas itu menauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah yang dimaksud, perbuatan Allah mencipta, perbuatan Allah memberi rezeki, perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, ya. Itu tauhid apa? Rububiyah. Jadi mereka hanya menetapkan Allah zatnya, wujudnya, dirinya satu, ya, tidak ada duanya, ya. Kemudian menetapkan wahidun fi sifati la syarika lahu, esa, dalam hal sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Ini asma tauhid, asma sifat. Kemudian wahidun fi af'alihi la syarika lah, esa, satu, dalam hal perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutunya. Ini apa? Tauhid rububiyah. Maka tauhid uluhiyah? Hah? Tidak ada, kan? Nah, tidak ada tauhid uluhiyah yang mereka tetapkan. Ini aja mereka tetapkan. Nah, ini kesesatan mereka. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Silakan kalian kembali menelaah, meneliti kitab apa saja dari kitab-kitab ulama kalam, ahli, ya, pakar ilmu kalam. Tajiduhum, mesti kalian akan mendapati mereka di kitab-kitab mereka, la yukhrijuna, na'am, la yakhrujuna an tauhidir rububiyyah. La yakhrujuna, mereka tidak keluar mereka tidak keluar an tauhidur rububiyah, dari tauhid rububiyah. Pembahasan mereka tidak bergeser dari tauhid rububiyah, tidak keluar, maksudnya tidak bergeser dari tauhid rububiyah. Itu saja yang mereka ulang-ulang, itu saja yang mereka ya tetapkan, tauhid rububiyah. Wahidun fi af'ali, wahid fi af'ali. Ya. Mereka tidak menyinggung sama sekali tauhid uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, satu-satunya Tuhan sesembahan yang benar. Mereka tidak menyinggung itu. Tauhid uluhiyah tidak disinggung sama sekali oleh mereka. Wa hadha laysa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula. Hadha mini tauhid ar-rububiyah. Ya. Bukan tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula, bukan tauhid yang Allah mengutus dengannya para rasul. Para rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendawakan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Wal iqrar bihada wahdahu mengikrarkan hal ini saja, tauhid ar-rububiyah saja yang diikrarkan, yang ditetapkan, yang diyakini sebagai akidah, la yanfa'u sahibahu tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Tidak akan menolong pemiliknya, menyelamatkan pemiliknya dari murka Allah, adab Allah, neraka Allah. Li'anna hadha, karena sesungguhnya ini, tauhid rububiyah ini, aqarra bihi al-musyrikuna wa sanadidul kafarati. Karena sesungguhnya tauhid rububiyah ini, aqarra bihi, telah diikrarkan oleh al-musyrikun, kaum musyrikin masa lalu, di masa Nabi SAW. Wasanadidul kafarah, dan pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy. Yang menentang Nabi SAW dan diperangi oleh Nabi SAW. Mereka mengikrarkan ini. Walam yukhrijhum minal kufur. Dan ternyata ikrar mereka itu lam yukhrijhum minal kufur, tidak mengeluarkan mereka dari kekafiran. Tidak menjadikan ya mereka masuk dalam Islam. Walam yudkhilhum fil Islam, dan tidak memasukkan mereka dalam Islam. Oleh karena itu tetap diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka menentang Nabi, memerangi Nabi, dan diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa hadha ghalatun 'azim, maka ini adalah ghalat, kesalahan, kekeliruan yang 'azim, yang besar. Yaitu yang dilakukan oleh siapa? Ulama ilmu kalam, ya, ahli kalam, ahli ilmu kalam, yang hanya mengikrarkan tauhid rububiyah. Wahidun fi af'alihi. Ini kesalahan yang besar. Naam. Faman i'taqada hadzal i'tiqada. Faman, maka barang siapa i'taqada, beri'tiqad, berakidah, berkeyakinan, hadzal i'tiqad, dengan akidah ini, keyakinan ini, hanya menetapkan tauhid rububiyah, mazada, dia tidak menambah lebih ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahab, tidak menambah lebih dari i'tiqadnya akidahnya Abi Jahal dan Abi Lahab. Sama dia dengan Abi Jahal dan Abi Lahab dalam hal i'tiqad. Dalam hal i'tiqad sama dengan mereka, tidak berbeda dengan mereka, tidak mendatangkan i'tiqad yang melebihi mereka. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan Sanadid Al-Kafarah, tentara-tentara kufar Quraisy di masa itu, semuanya menetapkan i'tiqad itu. فالذي عليه الآن فالذي عليه الآن بعض المثقفين بعض المثقفين هو تكرير توحيد الربوبية فقط. Ini musibah. فالذي عليه الآن, maka perkara yang berjalan di atasnya sekarang ini, ba'dul mutaqqifin, sebagian al-mutaqqifin adalah pakar-pakar, ahli-ahli budaya. Pakar-pakar, ahli-ahli budaya. Pakar-pakar budaya, ya, ahli-ahli budaya. Sebagian dari mereka berjalan di atas ini, yaitu huwa takriru tauhid rububiyah faqat, yaitu mengikrarkan, menetapkan tauhid rububiyah saja. Tidak sampai kepada penetapan tauhid uluhiyah. Ini musibah. Ya. Mengikuti langkahnya pakar-pakar ilmu kalam. Wala yataqarraquna ila tauhidil uluhiyah. Dan mereka tidak beranjak untuk masuk pada pembahasan tauhidul uluhiyah. Tidak. Mereka berhenti di situ saja. Di penetapan tauhid rububiyah. Itu sudah cukup. Selesai. Sampai di situ. Mereka tidak sampai pada pembahasan tauhid al-uluhiyah. La yataqarrabuna ila tauhidul uluhiyah. Sampai di situ saja. Sampai tauhid rububiyah saja. Berhenti di situ. وهذا غلط عظيم, dan ini kesalahan yang besar, في مسمى التوحيد, dalam perkara apa yang dinamakan tauhid. Ini kesalahan besar, hati-hati ya. Dan itu orang-orang yang bergelut dengan ilmu kalam, ya, ilmu filsafat, berpegang dengan itu, ya, akan sesat. Nah, akan sesat. Ya, kemudian terbawa oleh penetapan ini, maka puncaknya hanya tauhid rububiyah. Nah, wallahul musta'an. Maka sesat. Baik. Kemudian terakhir, amma syirku fayaqulun. Adapun syirik, maka mereka mengatakan, yakni pakar-pakar ilmu kalam, ya, yang hanya menetapkan tauhid rububiyah itu, mereka mengatakan syirik itu huwa an ta'taqida. Syirik adalah anda berakidah anna ahadan, bahwa sesungguhnya ada, ya, seseorang, ya, yakhluqu ma Allah, yang menciptakan bersama Allah, atau yarzuqu ma Allah, atau memberi rezeki bersama Allah. Nah, ada makhluk gitu. Orang kah, ada yang lainnya, ya, selain Allah, yang menciptakan bersama Allah atau memberi rezeki bersama Allah, itulah syirik kata mereka. Iya. Ini kan syirik dalam hal apa? Tauhidur rububiyah. Menyekutukan Allah dalam hal tauhidur rububiyah yang mereka tetapkan. Dan tidak, bukan syirik dalam hal tauhidul uluhiyah. Ini yang sudah dibahas di awal oleh Syekh, bahwa, ya, keumuman umat-umat, mereka semua menetapkan tauhidur rububiyah, dan mereka tidak, ya, melakukan syirik dalam hal tauhidur rububiyah, kecuali apa? Syuadun minal khar, kecuali segelintir orang-orang yang ganjil. Nah, keumuman umat-umat menetapkan rububiyah, dan mereka tidak terjerumus dalam syirik dalam rububiyah. Sementara mereka itu, ulama ilmu kalam itu, yang syirik yang mereka tetapkan yang wajib diwaspadai adalah syirik dalam hal tauhid rububiyah. Kemudian tidak ya memperingatkan bahayanya syirik dalam hal tauhid uluhiyah, sebagaimana mereka tidak menyinggung pada pembahasan mereka tauhid uluhiyah, sehingga syirik dalam hal tauhid uluhiyah juga mereka tidak singgung, karena puncak tauhid pada mereka adalah tauhid rububiyah. Maka syirik yang bahaya yang diingatkan oleh mereka juga hanya syirik dalam hal tauhid rububiyah. Naqul, kami mengatakan, kata Syekh Shalal Fauzan, hadza ma qalahu Abu Jahl wa Abu Lahab, ini apa yang dikatakan oleh Abu Jahl dan Abu Lahab, ya, bahwa syirik itu adalah menetapkan ada pencipta selain Allah, bersama Allah, dan seterusnya. Ya, maqalu, tidaklah mereka Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya dari kalangan kufar Quraisy, tidaklah mereka mengatakan inna ahadan yakhluqu ma Allah, sesungguhnya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, wa yarzuqu ma Allah, ada selain Allah yang menciptakan bersama Allah, ada selain Allah yang memberi rezeki bersama Allah. Mereka tidak pernah mengatakan itu, balhum, bahkan mereka Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya, mukirruna, menetapkan, mengikrarkan, bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit, sesungguhnya Allah dialah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan satu-satunya, tidak ada sekutu Allah dalam hal itu. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita lewati, surat Yunus ayat 31 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan, dan ditambahkan beberapa ayat dalam syarah oleh Syekh Shalal Fauzan. Apabila mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi rezeki langit dan bumi, dan seterusnya, siapa yang mengatur urusan alam semesta, jawaban mereka siapa? Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang diinginkan, yang ingin ditanamkan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab, Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dengan kaidah yang pertama ini. Nah, ini hendak ditanamkan yang kaidah yang pertama ini, ya, agar benar-benar kita fahami dengan baik. Barakallahu fikum. Nastafidu hadzal qadar. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.